Bismillah. Waqad yatarajjahu al-athfu alayhi. Waqad yatarajjahu al-athfu alayhi ay 'ala an-nasbi wa dhalika nahwu al-mithal al-awwal wa huwa ja'a al-amir wal jaysha wa nahwu ja'a Zaidun wa 'Amr bi raf'i 'Amr athfan 'ala Zaidin. Fal-athfu fiha fi ufal athfu fihi ma ay al-mithalain al-madhkurain wa fi ma ashbahuma mimma al-athfu fihi khalin min dha'fin fi al-lafz wal ma'na. Nahwu kuntu ana wa Zaidun kal akhawain arjah لأنه الأصل في الواو وقد لأنه الأصل في الواو وقد أمكن بلا ضعف ومع ذلك يجوز النسب على المفعول معه قال الفاقه وغيره ومحل رجحان النسب أو العطف إذا قطع النظر عن مراد المتكلم لاختلاف معنى النسب والرفع أما إذا نظر إليه فإن قصد المعية نصا تعين النسب وإلا فالعطف فلا يتصور رجحان انتهى تتمة يمتنع الأطف والمعية في نحو علفتها تبنا وماء علفتها تبنا وماء باردا بل ومنصوب على إذمار العامل والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا لأن الماء لا يعلف حتى يصح فيه الأطف بل يسقي ولا يسحب التبن ولا يسحب التبن تبن وقت العلف حتى يصح نسبه على المعية بل يقع قبله أو بعده وكذلك نحو قوله إذا ما الغنية برزنا يوما وزجحنا الحواجب والعيون أي وكحلن العيون لأن العيون لا تزجج بل تقحل ولا تصاحب الحواجب في التزجيج وهو تدقيق الحاجبين وتحسينهما بل تصاحبهما في المكان وهو الوجه فصل وأما المشبه بالمفعول به وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد فنحو زيد حسن وجهه بنسب الوجه وإعرابه زيد مبتدأ حسن خبر وحسن صفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل الفعل ترفع الفاعل وتنسب المفعول وفاعلها ضمير مستتر فيها جوازا تقديره هو يعود على زيد ليفيد تعميم الحسن لحسن له لأن من حسن وجهه حسن إسناد الحسن إلى جملته ولو رفع الوجه على أنه فاعل لكان الحسن مستدا لوجهه فقط ووجه منصوب على التشبيه بالمفعول به وليس مفعولا به لأن الصفة المشبهة قاصرة لا تتعدى كفئلها الذي صيغت منه وسيأتي أي المشبه بالمفعول به في باب الصفة المشبهة وأنه يتعين نسبه على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة وإن كان نكرة جاز فيه النسب على التشبيه بالمفعول به والنسب على التمييز. Kita baca ya matanya agar tergambar apa yang telah lewat dari penjelasan dari al-maf'ul ma'ah. Telah disebutkan bahwasanya maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu dengan makna ma'a untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu diperbuat. Dan isim mansub ini didahului oleh jumlah yang di dalamnya ada fi'il ataupun isim yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Contoh ja'al amiru wal jaysha wastawal ma'u wal khashabata wa nasairun wan nila. Waqad yajibu an-nasbu 'ala al-maf'uliyah, dan terkadang wajib nasab sebagai maf'uliyah, maf'ul ma'ah tidak boleh diatofkan. Ya, nahul mithalain al-akhirain, contoh atau contohnya dua contoh yang terakhir. Yaitu al-ja'al wastawal ma'u wal khashabah wa nasairun wan nil. Ini adalah contoh yang wajib untuk isim dinasobkan sebagai maful ma'ah, tidak boleh dirofakkan dengan matofkan kepada yang sebelumnya. Wanahu, yang semisal itu juga yang wajib nasob adalah la tanha anil qabih wa ityanah. Ini wajib dinasobkan wa ityanah, tidak boleh diatofkan kepada al-qabih dengan dijarkan. Wa mata zaidun wa tulu'a syams, ini juga sama, wajib dinasobkan tulu'a, tidak boleh dirofakkan. Wa qawluhu ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, ini juga di antara contoh yang wajib nasob. Wa qad yatarajjahu 'ala al-'athfi nahu qumtu wa zaidan, terkadang nasab lebih rajih, lebih kuat daripada ataf pada semisal contoh qumtu wa zaidan. Ya, kenapa kira-kira pada contoh qumtu wa zaidan yang lebih rajih adalah maful ma'ah? Karena ya amrun sina'i. Karena mengatofkan isim yang zahir kepada dhamir itu kurang bagus. Kalau diatofkan maka ditaukid dulu dhamir mutasil itu dengan dhamir munfasil qumtu, ana wa zaidun, baru bagus. Kemudian waqad yatarajjahu al-'athfu 'alaih, terkadang ataf lebih kuat daripada nasab. Nahu al-mithal al-awwal, contoh ya. Misalnya adalah contoh yang pertama, yaitu apa? Ja'alamir wal jaisu, itu lebih rajih ataf. Dan contoh ja'al zaidun wa amrun, fal'atu fihima wa fima ashbahahuma arjah li'annahu al-asl. Maka ataf pada dua contoh ini, ja'alamir wal jais, ja'al zaidun wa amrun, dan yang semisal keduanya itu lebih rajih, karena hukum asalnya wawu adalah untuk mengatafkan. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Waqad yatarajjahul 'athfu 'alaihi ay 'ala an-nasbi wa dhalika nahu al-mithal al-awwal. Dan terkadang 'athaf itu lebih rajih, lebih kuat, lebih bagus daripada nasab. Contohnya adalah pada atau misalnya pada contoh yang pertama, yaitu ja'alamir wal jaysh. Ja'alamir wal jaysu. Dan contoh yang lain, ja'a zaidun wa amrun, bi raf'i amrin, dengan merafakkan amr, atfan ala zaidin, karena mengatafkan kepada zaid. Fal'atu fihima ay al-mithalaini al-madhkuraini wa fima ashbahahuma, maka ataf pada keduanya, yakni al-mithalaini al-madhkuraini, dua contoh yang telah disebutkan, dan pada apa yang semisal dua contoh yang disebutkan, mimma al-'athfu fihi khalin, dari apa-apa yang ataf padanya kosong dari kelemahan dalam lafaz dan makna. Contoh kuntu ana wa zaidun kal akhawaini, kuntu ana wa zaidun kal akhawaini, saya dan zaid seperti dua saudara, saking dekatnya. Di sini ya yang lebih rajih, yang lebih bagus adalah dijadikan zaid ma'thuf kepada dhamir ta pada kuntu. Kenapa? Karena kosong dari kelemahan pada lafaz dan makna, seperti dua contoh yang telah lewat tadi. Ja'al amir wal jaysh. Ja'al zaidun wa amrun. Arjah li'annahu al-asal. Jadi apa pada semisal pada contoh atau dua contoh tadi dan yang semisal dua contoh tadi lebih rajih karena hukum asalnya demikian. Fil wawu, dalam wawu. Wawu hukum asalnya adalah untuk mengatafkan. Waqad amkana bila dha'fin. Dan di sini telah mungkin, telah kuat untuk mengatofkan, tidak ada kelemahan. Ya. Oh, titik berarti tadi ya. Waqad amkana bila dha'fin wa ma'a dhalik yajuzu nasbu 'ala al-maf'uliyah ma'ah. Ah. Waqad amkan, dan di situ atof telah kuat, telah mantap tanpa ada kelemahan. Meskipun demikian tetap boleh untuk menasobkan dia sebagai maf'ul ma'ah, tetap boleh. Ja'al jaysu, ja'al amir wal jaysha. Ja'al zaidun wa amron, boleh. Kuntu ana wa zaidan, boleh tetap, meskipun di situ ataf kuat, tidak ada kelemahan, tapi tetap diperbolehkan untuk kita menasabkannya sebagai maful ma'ah, khususnya ketika tadi kita meniatkan makna kebersamaan. Ya, makna kebersamaan. Qala al-Faqihi wa ghayruhu wa mahallu rujhani nasbi aw al-'athfi idza quti'a an-nadharu 'an murad al-mutakallim li ikhtilafi al-ma'na an-nasbi wa ar-raf'a amma idza nudhira ilayhi Ya. Fa in qusida al-ma'iyah atau qasada al-ma'iyah nasan ta'ayyana nasbu illa fal'afu falaytasawwar rujhanun taha. Kata al-faqih dan selainnya, tempat rojihnya nasab ataupun ataf adalah apabila, ini kalau enggak ada fa'ilnya berarti quti'ah ya. Apabila diputus pandangan dari apa yang dimaukan oleh pembicara. Si pembicara tanpa memandang. Saya ulangi, apabila diputus pandangan dari apa yang dimaukan oleh pembicara. Lihtilafi makna nasbi wa rafa. Tanpa kita memandang yang dimaukan oleh mutakallim dari makna nasab dan rafa. Tanpa melihat itu. Ya. Saya ulangi, kata al-faqih dan selainnya, tempat rajihnya nasab ataupun ataf adalah apabila diputus pandangan dari apa yang dimaksud oleh mutakallim dari perbedaan makna nasab dan rafa tanpa melihat itu. Amma idza nudhira ilaihi, adapun apabila dipandang makna tadi, makna nasab dan makna rafa, fa in qasada al-ma'iyah, apabila mutakallim ini menghendaki al-ma'iyah, kebersamaan nasan secara tegas, ta'ayyana nasbu, maka wajib nasab. Wa illa, jika tidak si mutakallim ini tidak menghendaki ma'iyah nasan, fala atof, maka digunakan atof. Ya, fala yatasawwaru rujhanun taha, dan ketika itu tidak ada gambaran mana yang lebih rajih. Ya. Jadi tempat rajihnya nasab ataupun ataf itu apabila diputus dari pandangan tujuan si pembicara. Ya, pokoknya dia mengucapkan jumlah tadi tanpa memandang maknanya. Ya, tanpa memandang maknanya. Adapun kalau si pembicara menghendaki kebersamaan, maka wajib nasab. Kalau tidak, ya ataf. Dan di situ ketika itu tidak ada tergambar mana yang lebih rajih. Ya, ketika dia tidak menghendaki nas, sekedar hanya mengumpulkan, ya di situ tidak tergambar mana yang lebih rajihnya, katanya entah, kata al-faqih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Idza qutiya an-nazar, apabila diputus perhatian tanpa memperhatikan tadi, tanpa memperhatikan apa yang dimaukan, dituju oleh mutakallim. Apakah si mutakallim ini menghendaki nasab ataupun rafa? Tidak memandang itu. Iya. Maka di situ ditarjih. Iya. Apabila si mutakallim menghendaki ma'iyah, maka ditarjih nasab. Apabila tidak, ya, tidak memandang makna ma'iyah, maka ataf. Ya. Dan ketika itu tidak tergambar adanya yang lebih rajih. Kemudian tatimmah, yamtani'ul 'athfu wal ma'iyah fi nahwi, terhalang untuk mengathafkan dan ma'iyah, menjadikannya sebagai maful ma'ah pada contoh alaftu hatibnan wa ma'an baridan. Alaftu hatibnan wa ma'an baridan, saya beri makan binatang piaraan ini dengan jerami, rumput-rumput yang kering, wa ma'an baridan, dan air yang dingin. Di sini tidak cocok untuk ma diatofkan kepada tibnan ataupun dijadikan maf'ul ma'ah. Ya, tidak cocok. Bal huwa mansubun ala idmaril amil, bahkan dia ma itu dinasubkan dengan menyembunyikan amil. Takdirnya alaf tuha tibnan wa saqaitu ma'an. Saya beri makan dia tibnan, jerami, dan saya beri minum dia air yang dingin. Kenapa demikian? Li'anna al-ma la yu'laf hatta yasih fihi al-athf, karena yang namanya air la yu'laf, tidak dijadikan sebagai makanan buat piaraan tadi. Hatta yasih fil ataf, sehingga karenanya boleh diatafkan ma kepada tibn. Nah, itu rasanya. Saya beri makan binatang ini dengan jerami, dan saya beri makan minum, saya beri makan air, pas enggak? Kan enggak pas. Itu alasannya enggak boleh mengatafkan ma kepada tibn. Karena al-ma la yu'laf, yang namanya ma tidak bisa dijadikan sebagai makanan. Bal yusqa, bahkan yang namanya air di yusqa, diairi atau diberi minum dengannya. Wala yashabutin juga, kenapa tidak boleh dijadikan ma sebagai maful ma'ah? Karena yang namanya air la yashabut tibn, itu tidak menyertai tibn, jerami. Enggak, dia ketika lagi makan jerami langsung minum air, tidak kan? Lagi makan jerami langsung minum air, enggak. Wala yashabut tibna waqtal alas, dan juga air ini tidak menemani jerami ketika binatang tadi diberi jerami. Hatta yasih nasbuhu alal ma'iyah, sehingga karenanya benar untuk dia dinasabkan sebagai maful ma'iyah. Bal yaqau qablahu au ba'dah, bahkan yang namanya memberi minum terjadi sebelum itu atau setelah itu, setelah memberi makan jerami tadi. Wa kadzalika nahwu qawlihi idza mal ghaniyatu barazna yawman wa zajajna al hawajiba wal uyuna. Demikian pula semisal contoh ucapan penyair, idza mal ghaniyatu barazna yawman, apabila al ghaniyat, wanita-wanita yang sudah cantik yang tidak butuh untuk dihiasi dengan hiasan-hiasan, seperti dalam catatan kaki disebutkan maknanya, al mar'ah allati istaghnat bi jamaliha 'ani zinah, wanita yang dia dengan kecantikannya sudah tidak butuh lagi kepada zina, hiasan. Idza mal ghaniyatu barazna yawman, apabila wanita-wanita itu, barazna yawman, keluar rumah satu hari, wa zajajnal hawajib, kemudian dia melancipkan hajibnya, alisnya, menipiskannya, wal uyuna, dan matanya. Ini juga sama, tidak bisa al uyuna diatafkan kepada al-hajib, karena yang namanya al-uyun tidak bisa untuk dilancipkan atau dilentikan, ya, atau ditipiskan. Tidak juga bersama-sama dalam satu waktu, ya, untuk diperbuat. Ya, nanti kita lihat di sini penjelasannya. Ay wa kahalna al-uyuna, di situ al-uyun adalah mansub dari fil yang mahdhuf, yaitu kahalna al-uyun, mencelaki mata-mata mereka. Li'anna al-uyuna la tuzjaj, karena yang namanya mata tidaklah tuzjaj, ditipiskan ataupun dilancipkan. Bal tukhal, bahkan yang namanya mata itu dicelaki. Wala tusahibu al-hawajib, ya, dan tidak, dan itu mencelaki mata tidak bersamaan ketika melentikan, melancipkan alis, ya. Wala tusahibu al-hawajib, wala tusahibu al-hawajib fi tasjij, tidak menyertai al-hawajib, yaitu alis, ketika alis ini dilancipkan, ya, satu persatu, imma ditipiskan, dilancipkan dulu alisnya, baru setelah itu dicelaki, tidak bersama-sama. Ya, ketika dia melancipkan alisnya, di saat itu juga dia misalkan mencelaki matanya, tidak. Tajjid adalah tadqiq al-hajibaini, ya, melancipkan al-hajibaini alis, wa tahsinihima, dan memperindahnya. Bal tusahibuhuma fil makani wa huwal wajh, bahkan menyertai keduanya hanya pada tempat saja, itu wajah. Ya, ini contoh diantara yang tidak bisa dijadikan apa yang setelah wawu itu sebagai ma'tuf kepada yang sebelumnya ataupun maful ma'ah. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Iya. Hatta yasih habil ataf. Jadi tadi takdirnya alaf dua tibnan, saya kasih makan jerami dan saya kasih minum air dingin. Ya, kenapa li analma? Karena air layu alaf tidak dijadikan makanan untuk binatang. Sehingga boleh karenanya untuk mematofkan air kepada tibn. Ya. Sudah paham ini itu? Paham gak maknanya? Terjemahan kayak gini, paham ya? Yang lain? Beda ya, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Iya beda maknanya. Kalau misalnya kita jadikan syuraka'akum sebagai apa tadi? Maful ayah, berarti silakan kalian sepakati urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai maful dari fi'il mahdhuf, berarti silakan kalian sepakati urusan kalian dan kumpulkanlah. Beda, dan kumpulkanlah kalian sekutu-sekutu kalian. Beda. Tadi paham enggak yang ucapan al-faqih? Saya ulangi ya tadi ya, barangkali kurang jelas. Kata al-faqih dan selainnya, tempat rajihnya nasab pada munathaf apabila memutus pandangan dari apa yang dimaukan oleh mutakallim terhadap perbedaan makna nasab dan rafa. Adapun kalau kita memandang maksud si mutakallim itu ma'iyah, maka wajib ini, enggak bukan rajih lagi. Wajib apa? Nasabnya. Ataupun si mutakallim tidak menghendaki ma'iyah, maka wajib apa? Atofnya. Ya. Maka mahal rojahan apabila tidak memandang kepada maksud dari si pembicara. Ya. Kalau kita memandang maksud yang dimaukan oleh pembicara, ya maka jelas itu wajib nasof. Seperti ketika dia menginginkan ma'iyah. Ataupun atof. Apabila dia tidak menginginkan ma'iyah. Misalnya. Ya tadi yang tarjih telah lewat tadi itu. Kan ini lebih rojih, ini lebih rojih. Itu ketika kita tidak memandang maksud dari mutakallim. Ya. Terhadap perbedaan makna nasab dan rofa. Kemudian babul hal. Faslu masih ada ya. Faslun wa ammal musyabbah bil maf'ul bihi wa huwa al mansub bi shifa al musyabbaha bismil fa'il al mutaaddi li wahidin. Hasal, adapun yang diserupakan dengan maf'ul bih, ini yang terakhir ya dari mansubat ya. Apa ya bab maf'ul ya? Bab maf'il yang terakhir. Wa ammal musyabbah bil maf'ul bihi, adapun yang diserupakan dengan maf'ul bih, wa huwa al mansub bi shifa al musyabbaha, yaitu apa yang dinasabkan dengan sifat musyabbah yang diserupakan dengan isim fa'il yang mutaaddi kepada satu maf'ul. Sifat musyabbaha yang diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Contohnya Zaidun Hasanun wajhah. Binas bil wajh, dengan menasabkan wajh. Wa i'rabuhu i'rabnya Zaidun mubtada'un. Zaid adalah mubtada, Hasanun khabar, Hasan sifat musyabbah bismil fa'il, ta'mal amal al-fi'il, beramal seperti amalnya fi'il, tarfa'ul fa'il, merafakkan fa'il. Wa tansibul maf'ula, dan menasabkan maf'ul. Fa'ilu hadha min mustatir fihi fiha jawazan, dan fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan, takdirnya huwa. Ya'udu ala Zaid, kembali kepada Zaid. Hasanun mengandung fa'il, huwa kembali kepada Zaid. Kenapa dinasabkan wajhah bukan dirafakan wajhu? Liyufida ta'mim al-husn, untuk memberikan faedah. Ta'mim al-husn, menyeluruhnya kebagusan pada diri Zaid, bukan hanya dihususkan pada wajahnya. Itu tujuannya nasab. Karena man hasuna wajhu hasuna isnadul husn ya ila jumlatih, karena orang yang bagus wajahnya maka bagus pula untuk disandarkan al husn, kebagusan kepada seluruhnya. Walau rufi'a al wajh, seandainya al wajh dirafakan, Zaidun hasanun wajhu ala annahu fa'il, sebagai fa'il, lakana al-husn musnadan li wajhi faqat, maka niscaya kebagusan itu hanya disandarkan kepada wajahnya saja. Itu alasannya ya. Zaidun hasanun wajhah, pada hasanun ada dhamir yang merupakan fa'il. Huwa kembali kepada siapa? Zaid. Ini untuk fungsinya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya kebagusan itu merata pada diri Zaid, bukan hanya pada wajahnya gitu. Tapi seandainya kita sandarkan husn kepada wajah, dijadikan wajah sebagai fa'ilnya, maka itu memberikan faedah bahwasanya kebagusan Zaid hanya pada wajah. Ya. Wawajhun. Kemudian wawajh mansub ala tashbih. Mansub karena diserupakan dengan apa? Isim fa'il. Ya. Wajah mansub ala tashbih bil maf'ul bih. Wajah adalah mansub dinasabkan karena diserupakan dengan maf'ul bih. Ya, bukan isim fa'il, dengan maf'ul bih. Walaysa maf'ulan bih, dan dia bukanlah maf'ul bih. Lianna sifat al-musyabbah qasirah. Kenapa tidak disebut dengan maf'ul bih tapi al-musyabbah bil maf'ul bih? Karena sifat yaitu hasan, sifat musyabbah itu qasirah, terbatas pada dirinya, tidak muta'addi. Sebagaimana fi'ilnya juga demikian. Sebagaimana fi'ilnya yang dia sifat musyabbah itu dibentuk darinya. Ya, fi'ilnya juga sama. Tidak muta'addi, maka sama juga sifat yang diambil darinya juga tidak muta'addi. Seperti itu juga illa man safiha nafsah. Iya. Safiha nafsah. Di sini fi'il apa? Lazim, cuma ditashbih dengan fi'il yang muta'addi. Maka nafsah dikatakan dalam i'rabnya oleh sebagian sebagai apa? Al-musyabbah bil maf'ul bih. Wa sayati ay al-musyabbah bil maf'ul bih fi bab sifat al-musyabbah wa annahu yata'ayyanu nasbuhu 'ala tashbih bil maf'ul bih in kana ma'rifatan wa in kana nakirah jaza fihi nasbuhu 'ala tashbih bil maf'ul bih wa nasbuhu 'ala tamyiz. Dan akan datang yakni al-musyabbah bil maf'ul bih pada bab as-sifat musyabbah, dan bahwasanya al-musyabbah bil maf'ul bih yata'ayyanu nasbuhu wajib mansub ala tashbih karena diserupakan dengan maf'ul bih apabila dia ma'rifah. Wa in kana nakirah jaza fi nasb, apabila dia bentuknya nakirah boleh nasab karena diserupakan dengan maf'ul bih. Wa nasab ala tamyiz, dan juga boleh dia dinasabkan sebagai tamyiz. Nanti rinciannya di bab sifat atau sifat musyabbah. Ya. Ya, ada yang lain? Tertinggal? Apa? Yang mana? Terjemahan tadi Zaidun Hasan Wajah. Zaidun Hasanun Wajah. Terjemahannya sih enggak jauh ya. Zaid adalah orang yang bagus. Ya. Wajahnya. Zaid adalah orang yang bagus wajahnya. Kalau yang marfu, Zaid adalah orang yang wajahnya bagus gitu. Gimana? Tapi difahami ya, kalau yang ngerti bahasa Arab bahwa Zaidun Hasan Wajah itu al-husn bukan hanya pada wajah. Ya. Bagusnya apa terjemahannya? Zaidun Hasan Wajah, untuk menunjukkan bahwasannya kebagusannya tidak terbatas pada wajah. Zaid bagus khususnya wajahnya gitu ya. Zaid juga bagus, cuma wajahnya lebih khusus lagi. Zaidun Hasanun Wajah. Zaid adalah bagus wajahnya. Tapi kalau Zaidun Hasan wajah Zaid bagus wajahnya saja. Ya. Jadi aturlah sendiri terjemahannya. Zaid wajahnya bagus. Ya. Kalau yang marfu kan Zaid hanya bagus wajahnya, misalnya. Ya, yang lain enggak ada? Qala al-musannif rahimahullah. Babul khali. والاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا وقوله تعالى فخرج منا خائفا أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا وقوله تعالى فأرسلناك للناس رسولا أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين. قال الشاري باب الخالي وألفها منقلبة عن واو لقولهم في جمعها أخوال واشتقاقها من التخول وهو التنقل والأفصح تذكير لفظ وتأنيس معنى كادي حال لازمة ويجوز تذكيرهما كهذا حال لازم وتأنيسهما كادي حالة لازمة لا تأنيس لفظه ما تذكير معنى فيمتنع نحو هذا حالة لازم هو الاسم أي الوصف وهو ما دل على حدث وصاحبه أي على مصدر وذات قام بها المصدر كقائم فإنه يدل على ذات اتصفت بالقيام وراكب دل على ذات الصف بالركوب فخر نحو قهر في رجعت القهر فإنه وإن كان مبينا للهيئة إلا أنه مصدر لا وصف وسواء كان الوصف صريحا كالأمثلة الآتية في المتن أو مؤولا به لتدخل الجملة وشبهها من الظرف والجار والمجرور إذا وقعت حالا فإن في تأويل الوصف المنصوب لفظا أو محلا بآمر صاحبه فقط ولا يأمل فيه غيره على الأصح ولهذا لا يأتي من المبتدأ على الأصح خلافا لسبويه لأن الابتداء عامل ضعيف فلا يأمل في شيئين الحال وصاحبها فإذا دخل عليه الناسخ أمر في الحال ككان وكاد وأخواتهما وليت ولعل وكأن على الأصح في جميع وجاء منه المفسر لمن بهم من الهيئات أي هيئات ما هو له وصفاته التي هو عليها وقت صدور الفعل منه أو وقوعه عليه والهيئات جمع هيئة وتكسر الحال شيء وكيفيته كذا في القاموس وقال ابن هشام في الهواشي التسهيل المراد بالهيئة الصورة والحالة محسوسة المشاهدة كما هو المتبارد المحقق كانت تلك الحال أو مقدرا وتسمى الأولى حالا محققة والثاني حالا مقدرة كمرت برجل ماه صقر صعيدا به غدا أي مقدرا ذلك ومنه ادخلوها خالدين أي مقدرين خلودكم وجال منه ابن هشام قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين قال الدماميني وهو كذلك بالنسبة إلى محلقين ومقصرين لا بالنسبة إلى آمنين فإنها من قبيل المحققة لا مقدرة انتهى إما لبيان من بهم من هيئة الفاعل لفظا نهو جاء زيد راكبا فراكبا بالنسب حال من زيد مبين هيئته وقت مجيئه ومثله جاء زيد ضاحكا وطلع البدر كاسفا وقوله تعالى فخرج منها خائفا فخائفا halun min fa'il kharaja mubayyinun hay'atu waqta khurujahu aw min al-fa'il ma'na ka ismi kana wa khawatiya wa nahu fama lahum an at-tadhkirati mu'ridin li'anna al-ma'na fama yasna'una فمؤلدين حال من الضمير باعتبار كوني فاعلا في المعنى وما اسم استفهام مبتدا وجملة خبر المبتدا وان التذكرة متعلق بمؤلدين ونحو زيد في الدار جالسا فجالسا حال من الضمير المستتر من الطرف وهو فاعل في المعنى أو لبيان من بهم من هيئة المفعول لفظا نحو ركبت الفرس مسرجا فمسرجا حال من المفعول الذي هو الفرس مبين هيئته وقت الركوب عليه وقول تعالى وارسلناك للناس رسولا ويعرب أرسل فعل ماض وانا ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به للناس جار ومجرور رسولا حال مؤكدة من الكاف في أرسلناك مبين هيئته وقت إرساله انتهى أو من المفعول معنى نحو بحسبك محتاجا ترحم إذ المعنى يكفيك محتاجا فجاءت الخال من الضمير حيث هو المفعول بحسب المعنى نهو هذا بعلي شيخا فإن بعلي خبر على المبتدأ وهو في المعنى أي أنبه عليه أو أشير إليه شيخا باب الحال هو الاسم المنصوب المفسر أو المفسر لمن بهم من الهيئات إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا وقوله تعالى فخرج منها خائفا أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا وقوله تعالى أرسلناك للناس رسولا أو منهما نحو لقيت عبد الله ركبين ولا يكون الحال إلا نكرة فإن وقع بلفظ المعرفة فمؤول بنكرة نحو جاء زيد وحده أي منفردا والغالب كونه مشتقا باب الحال حال adalah isim mansub yang menjelaskan apa yang masih samar apa yang belum jelas dari keadaan-keadaan apakah dari keadaan fa'il seperti جاء زيد belum jelas bagaimana Zaid datang jalan kaki lari atau bagaimana maka jelaskan dengan hal rakiban dalam keadaan berkendaraan. Wa qawlihi ta'ala fakharaja minha khaifa juga dalam firman Allah SWT yang mengisahkan tentang Musa AS fakharaja minha maka Nabi Musa pun pergi meninggalkannya negeri Mesir khaifan dalam keadaan takut au minal maf'ul ataupun menjelaskan apa yang belum jelas dari hai'ah keadaan maf'ul contohnya rakibdul farasa musrajan saya kendarai kuda ini musrojan dalam keadaan diberi pelana. Wa qawlihi ta'ala warasalnaka linnasi rasula. Kami mengutusmu, wahai Muhammad alaihissalam, kepada manusia rasula sebagai seorang utusan. Aw minhuma ataupun hal dari keduanya dari fa'il dan maf'ul. Laqitu Abdullah rakibaini. Saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan kami berdua berkendaraan. Walayakunul halu illa nakiratan dan hal tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Fa'in waqa'a bilafzil ma'rifah apabila datang hal dengan lafaz ma'rifah maka ditakwil dengan yang nakirah. Contohnya ja'a zaidun wahdah. Wahdah di sini ma'rifah karena didhofahkan kepada dhamir. Maka ditakwil dengan yang nakirah yaitu munfaridan. Wal ghalib kaunuhu mushtaqan dan umumnya yang namanya hal itu mushtaq. Ya mushtaq bukan jamid. Pakai isim fa'il, isim maf'ul atau yang semisal keduanya. Babul hal wa alif hamun qalabatun an wawin liqaulihim fi jam'iha ahwal. hal alifnya adalah alif yang dirubah dari wawu, alif yang dirubah dari yang aslinya wawu, karena ucapan mereka ketika menjamakkan hal dengan ahwal keluar aslinya wawu. Ya. Wasyiqaquhuma min at-tahawul, dan pengambilan al-hal itu dari kata tahawul. Wa huwa tanaqul, yaitu perpindahan. Wal afsah tadhkiru lafdhih, yang lebih fasih adalah dengan memuzakarkan lafadznya al-hal. Wa ta'nitsu ma'nah, dan memuannaskan maknanya, seperti dalam contoh hadhihi halun. Di sini lafadznya dimuzakarkan tapi maknanya dimuannaskan. Oleh karenanya di sini ditunjuk dengan isim isyarah muannas, hadhihi halun. Hadhihi halun lazimah, ya, disifati dengan muannas lazimah karena memandang maknanya. Wa yajuzu tadhkiruhuma, dan boleh memuzakarkan keduanya. Apa? Lafadzan maknanya. Hadza halun lazimun, dianggap hal di sini muzakkar, ya maknanya. Wa ta'nitsuhuma ka hadhihi, dan boleh pula memuannaskan keduanya lafaz dan maknanya, seperti hadhihi halatun lazimatun. La ta'nitsu lafdhih, dan tidak boleh memuannaskan lafaznya dengan memuzakkarkan maknanya, sehingga tidak boleh dikatakan hadza halatun lazimun. Enggak boleh lafaznya dimuannaskan tapi maknanya dimuzakkarkan, enggak boleh. Huwa al-ismu ay al-wasfu wa huwa ma dalla ala hadathin wa sahibihi ay ala masdarin wa dhatin qama biha al-masdaru. Dia hal adalah isim, yani wasf. Wasf isim fa'il ataupun isim maf'ul, yang dia menunjukkan kepada hadas, kejadian, peristiwa dan pelakunya. Ay ala masdarin wa dhatin, yakni menunjukkan kepada masdar dan zat. Wasaf yang dia menunjukkan kepada masdar dan zat. Qoma biha al-masdar, yang masdar ini ataupun qoma biha al-masdar, tegak pada zat. Qoma biha al-masdar, yang masdar ini tegak pada zat. Seperti qaim, qaim, fa innahu yadullu ala zat. Qaim menunjukkan kepada zat, orang yang berdiri. Ittasafat bil qiyam, menunjukkan kepada zat yang tersifati dengan hadas, yaitu al-qiyam, berdiri. Kemudian rakib menunjukkan kepada zat, orang yang mengendarai. Ittasafat birukub, yang dia tersifati dengan sifat ar-rukub, pengendaraan. Fakharaja, maka keluarlah, contoh al-qahqara. Raja'atul qahqara, masih ingat i'rabnya Pak yang telah lewat? Sudah kan, raja'atul qahqara, apa? Pernah nanya kan, qahqara, apa? Pembahasan apa al-qahqara? Maful apa? Hah? Pembahasan apa? Masih ada ingat? Maful mutlak atau maful fi? Arah ya, belakang ya. Berarti maful fi. Nah, tadi. Fa innahu in kana mabniyan lil hay'ah, sesungguhnya al-qahqara, meskipun dia dibentuk untuk hay'ah, menunjukkan keadaan, illa annahu masdar, hanya saja dia masdar, la wasfun, bukan wasf. Keadaan, yaitu mundur ke belakang. Wa sa'un kana al-wasfu sharihan kal amthila al-atiyah silmatan aw muawwalan, dan sama saja apakah wasfnya sharih sebagaimana dalam contoh yang akan datang dalam matan, ataupun yang muawwal sifatnya, muawwal dengan yang sharih. Litadkhulal jumlah wa syibhiha, agar masuk ke dalam wasf ini yang dijadikan sebagai hal, jumlah dan syibhu jumlah dari dzaraf dan al-jar wal majrur, idza waqa'at halan, ketika itu semua jatuh sebagai hal. Fa innaha fi ta'wilil wasf, maka dia ditakwil dengan wasf. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya hal terkadang sharih, kadang muawwal disharih. Di antaranya jumlah atau syibhu jumlah. Al-mansub, isim yang mansub, lafdhon aw mahallan. masalah lafaz ataupun mahalnya saja. Bi'amili sahibih, dinasabkan oleh amil sahibnya, sahibul hal. Para contoh, ja'a Zaidun rakiban, sahibul halnya mana? Zaid kan. Amilnya mana? Ja'a Zaidun rakiban, ja'a. Halnya rakiban. Yang dia dinasabkan oleh amil sahibnya saja. Wala ya'malu fihi ghairuhu 'alal ashah, dan tidak bisa beramal pada hal ini selain amil sahibnya, menurut pendapat yang lebih sahih. Ini mengisyaratkan kepada adanya khilaf. Iya. Walihadza la ya'ti min al-mubtada'i 'alal ashah, oleh karenanya tidak datang hal dari mubtada, menurut pendapat yang lebih sahih. Khilafan li sibawaihi, berbeda dengan pendapatnya sibawaih yang membolehkan datangnya hal dari mubtada. Alasannya apa enggak boleh datang hal dari mubtada? Karena ibtida amilun dhaif, karena ibtida adalah amil yang lemah. Fala ya'mal fi syai'aini al-hal wa sahibiha, dia tidak bisa beramal pada dua tempat, hal dan sahibnya. Dia hanya bisa beramal pada mubtada saja. Tidak mampu dia untuk beramal pada hal dan sahibnya. Faidah dakhala alaihi nasih amila fil hal, apabila mubtada ini dimasuki oleh memansuh amila fil hal, maka dia beramal pada hal. Pemansuh ini ataupun nasih ini beramal pada hal, seperti kana, kada dan teman-temannya. Walaita wala'alla wa ka'anna ala al-asah, dan ka'anna juga menurut pendapat yang lebih sahih. Fil jami' pada seluruhnya. Wa ja'a minhu al-mufassir liman bahama min al-hay'at. Titik tadi ya, fil jami'. Wa ja'a minhu dan datang darinya al-mufassir liman bahama minal hayat, yaitu hal yang fungsinya menafsirkan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Ay hayat mahualah, yakni keadaan mahualah, apa yang dia memiliki keadaan ini. Wasifatuh, dan memiliki sifat-sifatnya. Hayat mahualah, hayat keadaan-keadaan yang dia dimiliki oleh sesuatu dan sifatnya juga. Allati huwa 'alaiha, yang dia pemilik sifat dan hayat ini berada padanya. Waqta suduril fi'l, di saat fi'il itu terjadi darinya. Tadi contohnya ja'a Zaidun rakiban. Di sini hayahnya adalah rakiban. Milik siapa di sini? Zaid ya. Munculnya hay'ah ini adalah ketika terjadinya fi'il tadi, ja'a. Ja'a Zaidun rakiban. Au wuku'ihi au waqta suduril fi'li au wuku'ihi 'alaih, atau di waktu menimpanya fi'il itu padanya. Contohnya apa? Rakibtul faras musrajan. Rakibtul faras musrajan. Di sini hay'ahnya mana? Musrajan. Ya. Musrajan ini adalah hay'ah yang ada pada al-faras ketika fi'il itu menimpanya. Apa fi'ilnya? Rakiba itu. Ar-rakib. Ar-rakiban. Wal hay'at jam'u hay'ah, dan hay'at adalah bentuk jamak dari hay'ah. Watuksaru, dan dikasrah juga ya, sepertinya watuksaru ya. Hi'ah bagaimana? Hai'ah watuksar, dan dikasrah juga. Berarti apa? Hi'ah. Maknanya adalah halu syai' wa kaifiyatuh. Kata fil qamus adalah keadaan sesuatu. Keadaan sesuatu wa kaifiyatuh, dan bagaimananya sesuatu itu. Ya, tidak jauh lah dengan keadaannya. Kata fil qamus, demikian diterjemahkan makna hai'ah di dalam al-qamus. Wa qala Ibn Hisham fi hawashi tashil al-muradu bil hay'ah as-surah wal hala al-mahsusa al-mushahadah. kama huwa mutabadir muhaqqaqatan kanat tilkal halu au muqaddaratan. Kata Ibn Hisham di dalam catatan kaki terhadap at-tashil, yang dimaukan dengan hay'ah adalah as-surah, gambaran, wal halah dan keadaan, al-mahsusah, al-mahsusah yang bisa diindra, al-musyahadah yang bisa disaksikan, kama huwa mutabadir sebagaimana ini yang langsung bisa difahami oleh akal kita. Ya, keadaan rakiban, khaifan, muhaqqaqatan kana tilkal hal au muqaddarah. Apakah hal itu muhaqqaq, muhaqqaqah terwujud di saat fi'il itu terjadi, seperti tadi ja'a zaidun rakiban. Di sini halnya rakiban terwujud terjadi ketika fi'il itu muncul, yaitu ja'a. Ja'a zaidun rakiban, muhaqqaqah terwujud ketika fi'ilnya terjadi. Au muqaddaratan, ataupun ditakdirkan nanti terjadinya hal itu, yang disebut dengan hal muqaddarah. Jadi ada hal muhaqqaqah. Kalau hal muhaqqaqah adalah hal yang dia terjadi bersamaan dengan terjadinya fi'il, seperti ja'a zaidun rakiban. Ada yang muqaddarah, yang dia tak datangnya terjadinya nanti. Fi'il dulu terjadi, baru setelah itu terjadi halnya. Wa tusamma al-ula halan muhaqqaqah. Yang pertama disebut dengan hal yang muhaqqaqah, yang terwujud terjadi di saat fi'il tadi terjadi. Wa tsaniyah halan muqaddaratan. Dan yang kedua disebut dengan hal yang muqaddarah. Seperti contohnya marartu bi rajulin ma'ahu saqrun sa'idan bihi ghadan. Saya melewati seorang laki-laki yang bersamanya ada burung elang, yang dia sa'idan bihi, memburu dengan burung elang ini besok. Yang dia dalam keadaan berburu dengan elang ini besok. Iya. Di sini kan halnya terjadinya tidak sekarang. Ketika dia lagi membawa burung elang, apakah dia ketika itu langsung berburu? Tidak kan. Berburunya besok. Seperti halnya muqaddar. Ya. Berburunya besok. Ada contoh yang lain nanti. Muqaddaran dzalik. Wa minhu, di antaranya juga, di antara contoh hal yang muqaddarah yang tidak bersamaan terjadinya dengan fi'ilnya, udkhuluha khalidin. Ya, silakan kalian memasukinya dalam keadaan kekal. Dalam keadaan kekal. Ya. Ya, terjadinya nanti. Ya. Masuk dulu, kemudian terjadi kekekalan. Ai muqaddarina khuludukum, yakni ditakdirkan kekekalan kalian. Setelah itu wa ja'ala minhu Ibnu Hisham qawlahu ta'ala, dan Ibnu Hisham menjadikan termasuk dari halnya muqaddarah contoh firman Allah SWT, la tadkhuluna al-masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Ya, kata Ad-Damami ini wa huwa kadzalik, memang demikian binisba ila muhalliqin, muhalliqin terkait dengan muhalliqin itu halnya muqaddarah, juga muqassirin itu halnya muqaddarah. La binisba ila aminin, tidak berkait dengan aminin. Kalau aminin itu hal yang muhaqqaqah. Kalian pasti akan memasuki al-haram insyaallah dalam keadaan aman. Ya, nanti setelah itu dalam keadaan kalian mencukur, menggunduli rambut-rambut kalian dan memendekkan rambut-rambut kalian. Jadi di sini terkumpul dua macam hal. Yang pertama aminin, hal yang muhaqqaqah terwujud ketika masuk. Ya, terwujud ketika masuk keamanan ini. Adapun muhalliqin, ya setelah itu, setelah masuk, ya kan? Apakah ketika masuk langsung mencukur rambut, mengundur rambut? Enggak kan? Tapi kalau keamanan sudah dihasilkan ketika masuk itu, ketika masuk masih haram sudah aman. Tapi belum dicukur nanti proses. Ya. Ini namanya apa? Hal yang muqaddarah. Ya. Sudah fahami itu? Hal yang muhaqqaqah dan muqaddarah. Jadi batasannya kalau hal yang muhaqqaqah itu terjadi bersama dengan terjadinya apa? Amilnya. Kalau yang muqaddarah terjadinya nanti setelah terjadinya amil dulu. Yang seperti ini sering kalau antum baca-baca buku lugha itu. Imma li bayani itu ya. Ya, itu ya. Imma li bayani man bahama min hay'ah al-fa'il. Ada kalanya hal itu didatangkan untuk menjelaskan apa yang masih samar yang belum jelas dari keadaan fa'il, lafzan. Secara lafaz. Contohnya Jazaidun rakiban. Maka rakiban adalah farakiban binasab dengan nasab hal dari Zaid. Mubayyin hay'atah waqta maji'ihi, menjelaskan keadaan Zaid ketika atau di waktu datangnya Zaid. Yang semisal ini Jazaidun dhahikan. Ya, Zaid datang dalam keadaan tertawa. Wa tala' al-badru kasifan. Bulan purnama terbit dalam keadaan gerhana. Kusuf kan? Ada khusuf, ada kusuf sama. Biasanya kalau gerhana di apa? Tanggal-tanggal itu ya. Bulan purnama. Wa qawlihi ta'ala fa kharaja minha khaifa. Contoh yang lain, kharaja minha khaifa. Khaifan hal dari fa'il. Kharaja fa'ilu kharaja. Khaifan adalah hal dari fa'ilnya kharaja. Mubayyin hay'atah, fungsinya untuk menjelaskan keadaan. Menjelaskan keadaan fa'il. Waqta khuruji, ketika dia keluar. Aw minal fa'ili ma'nan. Ataupun dari fa'il secara makna saja. Kalau tadi dari fa'il secara lafadz ya. Min ha'atil fa'ili lafzan. Hal yang dia fungsinya menjelaskan dari keadaan fa'il yang lafzan. Ataupun hal juga datang untuk menjelaskan dari fa'il ma'nan, tapi secara maknanya saja fa'il, bukan lafzan. Seperti isim kana dan akhwatnya, itu juga sama, bisa hal datang darinya. Wanahu dan contoh, fama lahum ani tadhkirati mu'ridin. Fama lahum ani tadhkirati mu'ridin. Maka bagaimana mereka atau mengapa mereka berpaling dari peringatan? Dari peringatan dalam keadaan berpaling menjauh. Di sini mana enggak ada fa'ilnya? Enggak ada, tapi ada di situ di dalamnya yang dia bermakna fa'il. Li'anna al-ma'na, karena maknanya adalah fama yasna'una. Fama yasna'un, fama lahum itu maknanya fama yasna'un. Jadi hum meskipun dia majrur tapi maknanya fa'il. Fama yasna'un, apa yang mereka perbuat? Fama lahum maknanya fama yasna'un, apa yang mereka perbuat? Dari peringatan dalam keadaan mereka berpaling menjauhinya. Famu'ridin hal min ad-dhamir, maka mu'ridin adalah hal dari dhamir. Bi'tibari kauni fa'ilan fil ma'na, karena dhamir ini dia secara makna adalah fa'il. Dan ma ismu istifham mubtada wa jumla lahum khabarul mubtada. Wa ani tadhkirah muta'alliq bi mu'ridin. Ani tadhkirah itu berkaitan dengan mu'ridin. Mu'ridin ani tadhkirah. Ya, apa yang mereka perbuat dalam keadaan mereka berpaling dari peringatan ini. Contoh yang lain, Azaidun fiddar jalisan. Azaidun fiddar jalisan. Fajalisan hal dari dhamir mustatir fi dhorof, yang ada pada dhorof. Dan dia fa'ilnya secara makna. Kita tahu bahwasanya fiddar itu muta'alliq dengan apa? Ya mahdhuf, kana. Dan pada kana itu ada apa? Dhamir. Zaidun fi dar jalisan, jalisan hal dari dhamir mustatir pada dhorof. Ini dhamir mustatir yang ada pada dhorof. Wa huwa fa'il fil ma'na, dan dia dhamir mustatir ini secara makna adalah fa'il. Nah, di sini hanya disebutkan dhorof itu mengandung fa'il. Huwa fi dar gitu. Huwa artinya. Auli bayani man bahama min mahi'ah, ataupun hal itu datang untuk menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan maf'ul. Lafzan, baik yang sifatnya terlafadkan maf'ulnya seperti rakibtul farasa musrajan. Maka musrajan adalah hal dari maf'ul, yaitu al-faras mubayyinun hay'atahu waqta rukubi 'alaih, menjelaskan keadaan al-faras di waktu dia ditunggangi. Wa qawlihi ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula. I'rabnya arsala fil madin wa nadhamun muttasil fi mahalli rafin fa'il wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Lin-nas jar majrur rasulan hal. Ya, muakkadah. Muakkidah, hal yang muakkidah, fungsinya mentaukid. Min al-kaf, muakkidah min al-kaf. Mentaukid kaf yang ada pada arsalnaka. Mubayyin hay'atahu waqta irsalih, dan menjelaskan keadaannya waktu diutus. Au minal maf'uli ma'nan, ataupun datang hal dari apa yang dia secara makna dalam maf'ul, meskipun lafadznya bukan maf'ul. Contohnya bihasbika muhtajan dirhamun. Bihasbika muhtajan dirhamun, apa artinya? Cukup bagimu 1 dirham dalam keadaan engkau butuh. Idzil ma'na yakfika muhtajan. Ya. Karena maknanya yakfika mencukupi bagimu. Bihasbika maknanya itu yakfika. Kafnya di situ maful aslinya. Bihasbika maknanya yakfika maful. Mencukupimu 1 dirham dalam keadaan kau sedang butuh. Faja'atil hal min ad-dhamir, maka datanglah hal dari dhamir kaf. Haitsu huwa maf'ul bihasbil ma'na, di mana kaf itu dia adalah maf'ul dari si makna, karena maknanya tadi yakfika. Ya. Muhtajan isim maf'ul atau isim fa'il? Hah? Isim fa'il. Hah? Bisa mengandungi 2 kemungkinan, tapi di sini isim fa'il. Apa berarti aslinya? Muhtajan ya. Muhtajj. Kalau isim maf'ul muhtajj berarti. Kemudian contoh yang lain, hadza ba'li syaikho. Inilah suamiku dalam keadaan sudah tua. Fa inna ba'li khabar. Ba'li i'rabnya khabar dari mubtada hadza. Wa huwa fil ma'na maf'ulan. Ba'li itu pada maknanya, secara makna dia maf'ul. Karena hadza itu adalah mengandungi makna fil unabbih. Maknanya unabbih 'alaihi au ushiru ilaihi syaikha. Ya, saya mengingatkan kepadanya atau mengisyaratkan kepadanya sebagai seorang yang sudah tua. Itu makna hadza ba'li. Saya mengisyaratkan kepadanya, yaitu kepada suami saya, bahwasanya dia sudah tua. Ya, ya cukup dulu sampai di sini sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Jadi cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum.